akan lagi sejuk di peluknya. Halus tutur kata yang selalu tercipta, guna meluri untuk sandarkan letihku. Segala hampa datang saat dia menghilang, tak pernah berharap datangnya lagi bidadari. Dia datang cepat di saat yang tak tepat. Ku harap pada yang mengerti mengapa begini. Dia bidadari di kesunyian, di gelapnya malam, isi sepi meski saja dia di sini, wanginya masih tertinggal. Dia bidadari di kesunyian, di gelapnya malam, isi sepi meski berat itu mungkin ungkapkan kesunyian hati. Bidadari peluk aku.